Baik, bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Bab ma ja'a fil law. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bab ma ja'a fil law. Syarah ay min an-nahyi 'anhu. Ma ja'a fil law, apa yang datang tentang law, maksudnya tentang larangan dari kalimat law. Tetapi indal umur al-makruha, pada perkara-perkara yang memang tidak disukai. Dan biasanya apa yang tidak disukai adalah kalimat law untuk apa yang telah terjadi. Kal masaib idza jara bihal qadaru, seperti musibah kalau sudah berlangsung karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berkata lau kana kada lakana kada, coba kalau begini akan terjadi, coba kalau begitu enggak akan terjadi. Ini yang tidak disukai dan dilarang. Limadha lima fihi min al isy'ari bi adami sabr wal asa ala ma fat, karena padanya ada isy'ar, dia dalamnya mengandung makna adam sabar, mengandung isyar, pemberitahuan bahwa dia tidak sabar. Wal asa ala mafad, dan kekecewaan atas apa yang telah hilang. Mimma la yumkin istidrakuhu, sesuatu yang tidak mungkin dikembalikan. Sesuatu yang tidak mungkin dikembalikan. Misalnya dengan musibah si fulan meninggal dunia, wafat rahimahullah. Kamu merasa kamulah sebabnya. Coba kalau saya waktu tidak ajak dia, tidak terjadi kecelakaan. Ini ngapain ucapan laut tadi? Apakah bisa diulang? Tidak bisa. Coba kalau saya tidak begini. Coba kalau saya tidak ajak dia. Coba kalau saya. Ini barakallahu fikum. Laut yang dijuluki dengan harfu syaitan. Laut yang dijuluki dengan harfu syaitan. Berbeda dengan laut untuk sesuatu yang akan datang. Kalau saya hafal surat Ali Imran, saya akan begini, saya akan begitu. Kalau saya selesai kitab Tauhid ini, saya akan ringkas menjadi buku yang kecil atau buku yang lebih ringkas agar bisa dipaham dan mudah dimengerti oleh orang-orang awam. Dan saya akan terjemahkan ringkasannya. Masya Allah. Itu lau yang bagus. Tidak ada masalah. Lau untuk perkara yang akan datang. Tetapi yang dimaksud ini adalah lau pada perkara yang telah lewat. Fal wajib at-taslim lil qadari. Maka yang wajib seorang muslim mukmin adalah tunduk kepada takdir. Yani menerima qada wal qadar. Wal qiyamu bil ubudiyatil wajibah. Dan wajib menegakkan ibadah yang seharusnya. Apa ibadah yang harus bagi orang yang terkena musibah? Ibadah yang harus dikerjakan bagi seorang yang tertimpa musibah, pertama sabar. Alama asabal 'abd mimma yakrah, sabar atas apa yang menimpa seorang hamba dari apa yang dia tidak sukai. Sabar. Wal imanu bil qadari, dan wajib beriman pada takdir. Apalagi? Wa qaulul hasan, ucapan yang baik seperti kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak menyalahkan takdir. Tidak mengucapkan kalimat lau, lau kana kada la kana kada. Coba kalau enggak begini saya enggak akan begitu. Tetapi mengucapkan qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Qadarullahi wa ma syaa fa'al, atau qaddarallahu wa ma syaa fa'al, ayuhuma sahih. Kalau secara makna dua-duanya sahih. Qaddarallahu, Allah telah menakdirkan, berarti fi'il. Qaddara yuqaddiru. Qaddarallahu lafzul jalalah sebagai fa'il. Qaddarallahu, Allah telah menakdirkan. wa ma syaa'a fa'al, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tetapi kalau qadarullah mudhaf wa mudhafun ilaih, ini takdir Allah, qadarullah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wal imanu bil qadari aslun min usulil imani sittah. Iman kepada takdir merupakan salah satu dari prinsip-prinsip rukun iman yang enam. Wa adkhala al-musannif rahimahullahu ta'ala adat at-ta'rif 'ala law. Musannif rahimahullah memasukkan adat at-ta'rif, yaitu alif dan lam, pada law. Lihat judulnya, babu ma jaa'a fil law. Fil law, bukan fi law. Ada alif lam sebagai ta'rif. Mengapa? Karena yang dimaksud adalah law yang khusus dengan sifat-sifat tertentu, bukan semua law. Wa hadhihi fi hadzal maqam la tufidu ta'rifan kanadha'iriha. Di situ fungsi lain, bukan sebagai ta'rif. Kanadha'iriha, karena al-murad hadzal lafadz kama qala syair, karena yang dimaksudkan lafadz ini sebagaimana disebutkan oleh para penyair, ra'aitul walid ibn al-yazid mubarakan jadidan bi'abal khilafati kahilu, sama dengan kalimat ra'aitul walid ibn al-yazid mubarakan. Alif lam di situ pada al-yazid tidak ada fungsi apa-apa. Oh, itu sebagai ta'rif. Ya dia sudah ma'rifah. Bahkan alam setinggi-tinggi ma'rifah. Maka barakallahu fikum. Paling tidak kalimat law dengan alif dan lam adalah menunjukkan bahwasanya law inilah perkara atau sesuatu yang akan dibahas dalam bab ini. Bab al-law. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa qawlillahi ta'ala yaquluna law kana lana minal amri syai ma qutilna hahuna. Yaqulun, mereka berkata, law kana lana minal amri syai, kalau saja aku ini memiliki urusan, bisa menentukan, bisa ngatur, niscaya kita enggak akan mati di sini. Kata munafiqin. Ayat sebelumnya menyebutkan ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. Kemudian kami turunkan pada kalian setelah gham, setelah kebingungan, kami turunkan ketenteraman, rasa kantuk, yang meliputi sekelompok dari kalian. Sedangkan kelompok lain, ini munafikin. Qad ahamathum anfusuhum, mereka sibuk dengan diri-diri mereka sendiri. Nanti saya bagaimana, nanti saya bagaimana. Yadhunnuna billahi ghairal haq, mereka berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dhannal jahiliyah, dengan prasangka-prasangka jahiliyah. Yaqulun, mereka berkata, hal lana minal amri syai, apakah kita ini punya urusan, apakah kami bisa memegang urusan, bisa menentukan. Qul innal amra kullahu lillah, katakan urusan ini seluruhnya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yukhfuna fi anfusi ma la yubduna lak, mereka menyembunyikan apa yang ada dalam diri-diri mereka, apa yang tidak ditunjukkan kepada kamu wahai Rasul. Berarti munafik ini hatinya memiliki sesuatu. Pikiran mereka hanya pada dirinya, bagaimana kami bisa selamat. Itu saja. Yaquluna law kana lana minal amri syai ma qutilna hahuna. Mereka berkata, duhai kiranya kalau kami ini punya. Ini law. Law kana lana. Kalau saja kami yang menentukan urusan, kami enggak akan terbunuh di sini. Liyabtali Allahu ma fi sudurikum, ini sebagai ujian bagi apa yang ada dalam dada kalian dari keimanan. Wal yumahhisa, dan untuk menyaring ma fi qulubikum, apa yang ada dalam hati kalian. Wallahu alimun bidzatis sudur, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Ikhwani fillah a'azakumullah, lihat yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kaum yang jelek. Para munafiqin yang menyebutkan kalimat lau. Di dalam syarahnya disebutkan bahwa ba'dul munafiqin yauma Uhud, dalam perang Uhud, li khaufihim wa jaza'ihim wa khawrihim, karena rasa takut mereka, karena rasa kecewa mereka, karena pengkhianatan mereka, mereka mengucapkan kalimat tadi, coba kalau saya yang ngatur, coba kalau kami yang menentukan, kita enggak akan mati. Qala Ibnu Ishaq, fa haddatsani Yahya ibn Abbad ibn Abdullah ibn Zubair an abihi an Abdullah ibn Zubair qala qala Zubair لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره. Kata Ibn Ishaq, menyampaikan kepadaku Yahya ibn Abbad ibn Abdullah ibn Zubair, dari bapaknya, berarti dari Abdullah atau dari Abbad ibn Abdullah ibn Zubair, an Abdullah ibn Zubair Qala Zubair, kata Abdullah ibn Zubair, bahwa bapaknya Zubair berkata, laqad ra'aituni, aku pernah melihat diriku bersama Rasulullah SAW ketika ishtaddal khawf, ketika terjadi rasa takut yang sangat dahsyat. Arsalallahu alaina an-naum, Allah kirimkan pada kami rasa kantuk dan tidur. Ini ayat yang tadi kita baca. Disebutkan di sana, ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة. Mada? Amanahnya dalam bentuk apa? Nu'asan, rasa kantuk dan tidur. Maka Zubair radhiyallahu taala anhu menyatakan, Allah kirimkan pada kami rasa kantuk. Fama minna min rajulin, tidaklah dari kami seseorang pun kecuali dagunya ada di dadanya. Dagunya ada di dadanya. Tidur dalam keadaan duduk, tidur dalam keadaan duduk. Qala wallahi inni la asma qawla Mu'attib ibn Qushair, ketika itu aku mendengar suara Mu'attib ibn Qushair, ma asma'uhu illa kal hulm, aku tidak mendengarnya kecuali sayup-sayup seperti mimpi, seperti mimpi. Law kana lana min al-amri syai' ma qutilna ha huna, kalau saja kami punya urusan, atau kalau saja urusan ini punya kami, maka niscaya enggak akan terbunuh di sini. Fa hafidtuha minhu, maka aku ingat, aku hafal ucapan itu. Law kana lana min al-amri syai' ma qutilna ha huna. Wa fi dhalika anzalallahu azza wa jalla, ternyata dalam masalah itu turun ayat Allah. Yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hahuna, karena ucapan si Mu'attib. Rawahu Ibnu Abi Hatim, demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsir, dan juga dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir halaman 154. Wa isnaduhu hasan, dan sanadnya hasan. Qala Allahu 'azza wa jalla, Allah berfirman menjawab ucapan para munafikin tadi. Qul, katakan pada mereka, "Lau kuntum fi buyutikum la barazal ladina kutiba 'alaikumul qatl ila madaji'ihim." Katakan, kalaupun kalian di rumah-rumah kalian, niscaya kalian akan keluar siapa-siapa yang ditulis untuk mati. Siapa yang ditulis untuk terbunuh akan keluar ke tempat-tempat rebahnya, ke tempat-tempat tidurnya. Di sini bukan tidur tentunya, di tempat-tempat berbaringnya. Ini ketika terbunuh. Ila madaji'ihim, akan pergi keluar dari rumah kalian ke tempat-tempat terbunuhnya. Ai hadza qadarun muqaddarun min Allahi 'azza wa jalla. Ini menunjukkan takdir Allah yang sudah ditakdirkan dari Allah 'azza wa jalla. Wa hukmun hatmun lazimun. Ini adalah hukum yang sudah tegas, yang mesti, tidak mungkin tidak, yang lazim harus terjadi. La mahida anhu, enggak ada tempat menghindar. Wala manasa minhu, dan enggak ada tempat menyelamatkan diri. Enggak ada tempat menghindar, enggak ada tempat menyelamatkan diri. La mahid wala manas. Ayat ini mirip dengan ayat yang lain, yaitu kalimat ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu liikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzza law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Ini mirip dengan yang tadi. Yang tadi katakan law kana lana minal amri syai. Kalau ini law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Kalau saja mereka ada bersama kami, ini enggak ikut perang, mereka enggak akan mati. Di ketika beberapa sahabat terbunuh, orang munafikin mengucapkan kalau saja mereka enggak ikut tetap bersama kami di sini, enggak akan terbunuh. Astagfirullah, itu adalah law-law yang disebut dengan harfu syaitan. Liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim, dan ini kalimat adalah kalimat yang sengaja Allah takdirkan begitu justru untuk menyakiti hati mereka sendiri. Membikin hasrah, membikin kecewaan semakin sangat. Wallah yuhyi wa yumit. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan, Allah Maha melihat. Maka perang jihad fisabilillah tidak mengurangi umur. Dan enggak ikut jihad, enggak ikut perang, bukan berarti bertambah panjang umur. Saya ulangi. Umur manusia sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Tidak berkurang karena perang dan tidak bertambah karena pengecut, penakut. Ingat itu. Kalau kamu ingat ini, niscaya kalian akan menjadi pemberani-pemberani. Karena bukan berarti pemberani cepat mati. Saya perang paling depan. Enggak. Enggak mesti. Dan enggak mesti pula pengecut akan panjang umurnya. Ini enggak berani, itu enggak berani. Wah, enggak mati-mati dia. Belum tentu. Yang paling depan perangnya, langsung menghadap musuh, dengan berhadap-hadapan langsung, bukan dengan peluru, waktu itu dengan pedang. Mereka masya Allah pulang dalam keadaan selamat. Bahkan sampai meninggalnya bukan di medan perang radhiyallahu ta'ala anhu. Seperti Khalid bin Walid, pemberani, saifun min suyufillah, salah satu pedang dari pedang-pedang Allah. Tapi meninggalnya bukan dalam perang. Sampai beliau menangis dan menyatakan, sungguh aku terpanah, terkena sayatan pedang dan sekian banyak di punggungku, di depanku, enggak ada di punggungku. Artinya enggak pernah berpaling. Lukanya semua di depan. Tetapi mengapa aku harus mati di atas kasur seperti ini? Menangis dia. Karena inginnya mati dalam jihad fisabilillah, mati dalam perang. 70 luka dan semuanya di depan radhiyallahu taala anhu. Depan sini, tangan di dada, di paha, semuanya hidup. Sedangkan yang di belakang bukan zaman sahabat, di zaman kemarin, di belakang gak berani berperang. Lihat, biasanya kalau habis perang banyak tersisa barang-barang berharga dan sebagainya. Nah, mereka keluarnya terakhir, musuh sudah mundur, di belakang untuk ambilin barang-barang tadi yang bermanfaat. Namanya pasukan linggis. Pasukan linggis ini ngambil pintu rumah, ngambil jendela, ngambil apa saja yang bisa bermanfaat. Ternyata ada peluru nyasar, tor, mati. Paling-paling belakang sekali. Entah peluru dari mana, nyasarnya ke kepala dia. Apa kita katakan? Qadarullah wa masya'a fa'al. Yang paling depan Memang belum takdirnya mati, ya gak mati. Belum takdirnya wafat, ya gak wafat. Belum takdirnya terbunuh, ya gak terbunuh. Tetapi yang di belakang yang takut perang, takut terbunuh, ternyata qadarullah, ditakdirkan oleh Allah, bahwa dia dalam keadaan saat itu datang ajalnya, terbunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.